Kiranya kau tukar dirimu dengan bintang. Maaf aku tidak berkenan, sebab dirimu lebih dari bintang-bintang. Hatiku cuma ada satu, bila dua adalah dirimu. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Sumpah janji cintaku yang suci.